إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله كما لكتم لنجدك kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Dan pada siang hari ini kita memasuki permasalahan yang ke-9. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9 dalam bab ahkamul janaiz, at-ta'ziyah, permasalahan ta'ziyah, hukmuha wa kayfiyatuha, hukumnya dan tata cara ta'ziyah. At-ta'ziyatu hiya tasliyatul musabi wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatih. Yang dimaksud ta'ziyah adalah menghibur seorang yang terkena musibah, menghibur, menyabarkan, wa taqwiyatuhu, dan menguatkan jiwanya, menguatkannya untuk memikul musibah yang sedang menimpanya. Fatadhkur lahu al-ad'iyata wal-adhkar al-waridata fi fadilati as-sabr wal-ihtisab. Engkau menyebutkan kepadanya, fatadhkur atau fatudhakir, engkau sebutkan atau engkau mengingatkan kepadanya doa-doa dan zikir-zikir yang diriwayatkan tentang keutamaan bersabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah yang menimpa. Sebutkan kepadanya keutamaan seorang yang bersabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya pada yaumul qiyamah tanpa perhitungan. Maka ingatkan dia pentingnya sabar, as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu dibutuhkan ketika musibah pertama kali menimpa. Bersabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir wahtasib. Dan akan disebutkan nanti dalil tentang hal ini. Jadi inti dari ta'ziyah adalah menghibur, menenangkan, menyabarkan seorang yang sedang mengalami musibah. Ini ta'ziyah. Apabila seseorang dia menyampaikan melalui telepon misalnya, atau dia mengutus seseorang untuk menyampaikan kepadanya nasihat agar kemudian dia bersabar, maka ini bahagian dari ta'ziyah. Wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yukhaffifu anhum min musabihim. dan disyariatkan mentakziah keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban mereka dari musibah yang menimpa. Wa yahmiluhum ala ridha was sabri, dan yang membawa mereka untuk ridha atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Telah disebutkan beberapa riwayat tentang keutamaan seorang yang melakukan takziah kepada keluarga yang terkena musibah. Di antaranya hadis Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu wa ta'ala min hulalil karamati yawm al-qiyamah." Tidaklah seorang mukmin yang mentakziah saudaranya terhadap musibah yang menimpanya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian hullah pada yawmul qiyamah. Hulalul karamah, pakaian hullah, kemuliaan, yani yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Maka ini menunjukkan bahwa melakukan takziah atau mungkin yang kita istilahkan bela sungkawa dengan menghibur, menenangkan, menyabarkan, merupakan satu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu. Maka dia menyampaikan kalimat-kalimat takziah yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengetahuinya dan apabila dia mengingatnya, menghafalnya. Seperti ucapan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fasbir wahtasib, dan kalimat-kalimat yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ungkapan takziah. Ini apabila dia mengetahuinya. Yang afdal mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa illa, namun kalau dia tidak menghafalnya, fabima tayassara lahu min al-kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul gharab. Maka yang mudah baginya dari ucapan yang baik yang mencapai kepada maksud yang mewujudkan tujuan yang ingin di yang disampaikan, yang dikehendaki dalam menyabarkan, menenangkan, menghibur seorang yang terkena musibah. Apabila dia memahami bahasa Arab, sampaikan dengan bahasa Arab. Dan apabila dia tidak memahami bahasa Arab, sampaikan dengan bahasa yang dia ketahui. Ya. Misalnya, kamu sabar ya akhi. Sabar. Ambil hikmah dari ini semua dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua milik Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, itu adalah miliknya. Masing-masing ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersabar. Ya, atau dengan bahasa yang lain yang difahami. Intinya adalah menyabarkan, menenangkan, menghibur. Ya. Dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Yang tidak melanggar syariat. Karena ada sebagian untuk menenangkan diri dari musibah melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. ada seorang terkena musibah sudah. Sini mari, ayo kita ke diskotik. Ya, mendengarkan musik dan yang lain sebagainya. Maka ini mukhalafah li syar'illah azza wa jal, menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, dengan bahasa yang mampu untuk kita menyabarkan dan menenangkan keluarga tersebut. Wala yukhalifu syara', nah ini, dan tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi syariat. Ya, misalnya dia mengatakan padanya, sudah kamu sabar, ya, ada seorang meninggal suaminya, kamu sabar aja, suamimu itu sudah dijamin masuk surga. Hah? Dia itu ahli ibadah, ustadz lagi. Hah? Sudah jamin masuk surga itu, kamu tenang aja sudah. Dari mana kamu mengetahui dia mendapatkan jaminan surga? Meskipun dengan tujuan untuk menenangkan, untuk menyabarkan, tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyelisihi syariat. Fa'an Usamah bin Zaidin qala, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu. Satu ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang anaknya Zainab mengutus seseorang untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu wa tukhbiruhu, mengundang Rasulullah, mengajaknya untuk datang ke rumahnya dan mengabarkan kepadanya, anna sabiyan laha aw ibnan laha fil mauti, bahwa anaknya, berarti cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya atau anak laki-lakinya dalam keadaan sekarat atau meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, irji ilaiha fa akhbirha, kembalilah kamu kepadanya dan sampaikan berita kepadanya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan tersebut untuk disampaikan kepada anak perempuannya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir waltahtasib, bahwa milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah berikan. Yani seluruh yang kita miliki milik Allah subhanahu wa ta'ala, barang, keluarga, anak, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berhak kapan Allah berikan, kapan Allah mengambilnya, seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah itu ada ketentuannya yang sudah ditetapkan, masing-masing ada ajalnya. Famurha, maka perintahkanlah kepadanya, fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat ta'ziyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, muttafaqun alaihi. Kata beliau, wa hadha min ahsanil alfaz alwaridati fit ta'ziyah, dan ini yang terbaik dari lafaz-lafaz yang diriwayatkan tentang ungkapan ta'ziyah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fasbir wahtasib, sabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan cara yang lain, ya, yang intinya menenangkan, menyabarkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pada saat meninggalnya Abu Salamah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur keluarga Abu Salamah. Menghibur Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ini karena yang meninggal Abu Salamah. Kalau kita mentakziah seseorang, maka kita menyebutkan si fulan misalnya. Misalnya si fulan meninggal namanya Muhammad. Maka kita mendoakan, "Allahumma ighfir li Muhammad." Ya, jadi disebutkan namanya, "Ya Allah, ampunilah Muhammad. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin," angkat kedudukannya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. "Wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin," dan gantikan kedudukannya terhadap orang-orang yang dia tinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia wahai Rabbul Alamin. Lapangkanlah kuburannya dan berikanlah sinar yang terang benderang dalam kuburnya. Ini termasuk di antara kalimat takziah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pada saat meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur keluarganya, menghibur anaknya Abdullah bin Ja'far. Beliau mengatakan, "Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yaminih." Ya Allah, gantikanlah Ja'far, yani berilah ganti kedudukan Ja'far dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dan berikanlah berkah terhadap Abdullah dalam perdagangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu sampai 3 kali. Ini juga termasuk di antara ungkapan takziah yang di dalamnya mengandung doa. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabiyullah idza jalasa yajlisu ilaihi nafar min ashhabihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk, itu biasanya diikuti oleh beberapa sahabatnya duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semangat para sahabat untuk mengambil ilmu, mendapatkan faedah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Wa fihim rajulun lahu ibnun saghir ya'tihi min khalfi dhahri." Nah, termasuk di antara sahabat yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang lelaki, dia datang bersama anaknya, anak kecil. Yang anak ini datang dari belakang punggungnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anak tersebut lalu didudukkan di hadapan beliau. Tidak berapa lama kemudian anaknya ini meninggal. Anaknya meninggal. Sehingga ayahnya yang biasanya hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk hadir di halaqah zikir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sedih sekali. Disebabkan karena anak yang meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mencari orang ini yang biasa datang bersama anaknya. "Mali la ara fulan." Kenapa kok saya tidak melihat si fulan? Kemana dia? Ini subhanallah menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang tidak hadir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya, "Kemana si fulan kok tidak pernah kelihatan, lama tidak terlihat?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, bunayyuhu alladhi ra'aitahu ahlak." Anak-anak kecilnya, anak laki-lakinya yang engkau pernah melihatnya meninggal. Maka pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya, dengan ayah dari anak yang meninggal ini. Lalu Rasulullah bertanya tentang anaknya dan dia mengabarkan bahwa anak telah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat takziah, menghibur sahabat tersebut. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya fulan ayyuhuma kana ahabba ilaik antamatta bihi umruk aw la yati gadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaih yaftahu lak. Lalu Nabi mengatakan, wahai fulan, mana yang lebih kamu sukai? Apakah dia hidup bersamamu sehingga engkau merasakan kebahagiaan dalam menghabiskan usiamu bersamanya? Atau dia akan datang keesokan hari pada yaumul qiyamah, dia mendatangi pintu dari pintu-pintu surga, lalu kemudian engkau mendapatinya telah mendahului kamu dan dia membukakan untukmu pintu surga tersebut. Mana yang kamu pilih? Bahagia bersama dalam kehidupan dunia atau dia mendahului kamu? Sehingga ketika kamu datang, dia ternyata sudah ada di depan pintu dan siap membukakan pintu surga untukmu. Kata ayahnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha li. Bahkan saya menghendaki dia mendahului aku, mendatangi pintu surga, lalu dialah yang membukakan aku pintu surga tersebut. Lahu ahabbu ilai, itu yang lebih aku sukai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzaka lak, itulah yang akan kamu dapatkan. Itulah yang akan kamu dapatkan bagi seorang hamba yang mendapatkan musibah meninggal anaknya yang belum balik. Lalu dia bersabar menghadapi musibah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan kepadanya al-jannah. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, kalimat-kalimat yang sangat indah yang mengungkapkan ucapan takziah untuk menyabarkan dan menenangkan seorang yang mendapatkan musibah. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.